الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Fa nasnaqal hadithi kitabullah wa kharal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah. A'azani wa a'azakumullah. Di kesempatan sore hari ini Allah SWT telah memberikan, masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat-Nya, membaca ayat-Nya, mempelajari agamanya di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Sungguh sebuah keutamaan yang besar, taufik dari Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih, di mana Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya menjanjikan pahala yang besar. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya, illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali akan turun baginya ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, akan Allah lingkupi dengan rahmat-Nya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilinginya. Berbagai karunia dalam hadis ini, keutamaan dalam hadis ini sangat sayang untuk dilewatkan, di mana kita hidup dan ini membutuhkan ketenangan. Ya, tidak akan bermanfaat segala yang dimiliki dari harta dunia, ya, kedudukan dan segala pernak-perniknya, apabila jiwanya merasa terancam, gelisah, tidak bisa menikmatinya. Ya. Sehingga jangan tertipu dengan orang yang secara kasat mata serba ada, ya, fasilitas selalu tersedia, ya, semua yang diinginkan, ya, hampir tersedia, namun tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, waktunya habis untuk bekerja, ya, sesekali bermaksiat kepada Allah SWT. Yang seperti ini tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya, Karena ketenangan adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya, hidup di atas Islam. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan sementara dia dalam keadaan beriman, maka akan aku berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, kecukupan, rasa qanaah, kedamaian, ketenteraman. Inilah yang dicari oleh setiap orang. Tidak atau bukan materi duniawi ya, yang justru akan memberikan beban kepadanya. Ya, sehingga dengan diberi taufik oleh Allah SWT untuk bermajelis, maka ini karunia yang sangat besar. Dengan duduk ya, mendengar, membaca ya, Allah akan turunkan ketenangan, ketenangan dalam jiwa kita ya. Di satu sisi, kebanyakan orang atau bahkan mayoritas mereka mencari dunia ya, mencari ketenangan ini dengan perkara atau hal yang justru membuat semakin sempit hatinya, semakin gundah ya, semakin galau ya, pelarian kepada perkara maksiat ya, refreshing, mencari kesegaran dengan hal-hal yang Allah murkai. Maka pada kenyataannya bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, walaupun mungkin sekilas nampak tersenyum di wajahnya. Namun sebenarnya masalah itu semakin bertumpuk, tidak akan selesai, tidak akan terurai. Sehingga Allah SWT memberikan solusi yang sangat mudah bagi kita untuk mencapai ketenangan tersebut. Duduk bermajelis, membaca Al-Quran ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, jiwa akan menjadi tenang ya. Wa ghasyatuhum rahmah, dan Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Demikian pula keutamaan yang kedua dalam satu hadis ini, siapa yang tidak butuh dengan rahmat Allah? Setiap makhluk hidup ya, sesuatu yang ada dan semua yang pernah ada tidak lain dari makhluk ini, semuanya butuh kepada rahmat Allah SWT ya. Kita bisa hidup dengan tenang, damai, sehat walafiat ya. Kebutuhan pokok tercukupi, nah, udara bebas, air yang segar, makanan yang halal, ini semua adalah rahmat dari Allah SWT. Dan lebih daripada itu, al-aqidah sahihah ya, dan manhaj yang salim, ini semua adalah rahmat Allah SWT yang sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan. Sehingga untuk mendapatkannya dengan cara yang mudah, ini adalah taufik dari Allah SWT. Karena banyak orang yang Allah haramkan, lingkungan dekat ya, tempat tinggalnya dekat dengan majelis ilmu, tapi Allah halangi ya, untuk mendapatkan keutamaan tersebut ya. Wahafatsmul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya ya. Sebagai bentuk tawaduk dari mereka menghormati ibadah yang mereka lakukan, yakni dilakukan oleh manusia yang menuntut ilmu ya. Sekaligus menunjukkan betapa mulianya amalan ibadah tersebut. sehingga tidak ada kata lain kecuali kita harus senantiasa mensyukurinya. Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita ya, untuk merasakan nikmat ini dari setiap saat, setiap waktu. Ya. Kita yang hidup di lingkungan ma'had, kita yang sebagai para penuntut ilmu, subhanallah, nikmat yang sangat luar biasa. Ya, ketenangan, rahmat, lingkungan yang nyaman, ya, dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat, senantiasa kita dapatkan, ya, dalam lintasan waktu, menit demi menit, jam demi jam yang kita lalui dalam keseharian kita. Ya, sangat mudah sekali, sehingga harus kita syukuri. Ya, harus kita benar-benar ya, menghadirkan kesyukuran tersebut dalam hati kita, dengan lisan kita, dan dalam amalan nyata kehidupan kita. Ya, sekali lagi, karena banyak orang yang diharamkan dari nikmat ini, Allah halangi dari nikmat yang besar ini. Bahkan disebutkan, ya, diriwayatkan dari Ibrahim ibn Adham, ya, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abnal muluk ma kunna fi la jalladuna bi suyufihim aw kama qala rahimahullah." Sebagian orang mengatakan, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, ya, seandainya para raja itu mengetahui, anak-anak para raja itu, para penguasa mengetahui kenikmatan yang ada pada diri kita, pasti mereka akan ya, merampasnya dengan kekuatan mereka, dengan senjata mereka, dari tangan kita. Ya, karena ternyata kenikmatan yang telah mereka dapatkan, dunia yang telah ada dalam genggaman mereka itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk memberikan ketenangan kepada mereka, tidak bisa untuk memberikan kedamaian, ya. Tidak sebagaimana yang dirasakan oleh para penuntut ilmu, ya, walaupun secara lahiriah ya, sederhana, walaupun secara penampilan ya, mungkin nampak tidak punya apa-apa, namun Allah SWT yang maha kaya, Allah yang memberikan kecukupan padanya, ya, Allah yang memberikan kedamaian dalam hatinya. Maka harus kita syukuri sekali lagi, karena kita sering banyak atau sering lalai, ya, terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga selalu mengukur, menimbang kenikmatan itu adalah terkait dengan duniawi. Ya. Kenikmatan itu terkait dengan perkara-perkara materi. Akan kita bacakan sebuah ayat yang Allah mengingatkan kita semua tentang hakikat dunia. Ya. Allah SWT menyatakan dalam Al-Kahfi ayat yang ke-45, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka manusia tentang permisalan kehidupan dunia. Tidak lain seperti air, kata Allah, kama'in anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur, ya, mengairi tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan subur, hijau, ranum buah-buahannya, menyenangkan bagi yang melihat. Fasbaha hasima, kemudian setelah beberapa waktu akan mengering, ya, layu, mengering, mati. Tatruhu riyah, tertiup oleh angin, ya, tidak sebagaimana ketika masa subur-suburnya, ya, kokoh, kuat. Ya, sekarang begitu rapuh sekali, ya, tumbang, ya, hancur. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah SWT atas segala sesuatu maha kuasa. Allah SWT memerintahkan nabinya, ya, untuk membuat permisalan, menggambarkan kepada manusia agar lebih dekat dengan pemahaman mereka, agar lebih mudah memahami kenyataan atau hakikat dunia ini. Demikianlah termasuk uslubul Quran, metode pendidikan, pengajaran dalam Al-Quran. Banyak sekali permisalan-permisalan yang mereka saksikan di sekitarnya. Tujuannya apa? Tidak lain agar lebih bisa memahami, ya, kemudian lebih memungkinkan untuk meyakininya dan mengamalkan konsekuensinya. Sangat mudah didapatkan di sekitar kita. Kita melihat, kita menyaksikan di lingkungan kita, air hujan turun dari langit, ya, menumbuhkan berbagai tumbuhan, ya, mengeluarkan buah-buahan, ranum, ya, yang begitu menawan. Ya, kemudian tiba masa panen, ya, tua, menguning, mati. Dunia ini tidak lain seperti itu. Ya, betapa cepatnya bergulir. Ya, di sana ada pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Ya, kita ini manusia, ya, dalam perjalanan menuju tempat tinggal yang sesungguhnya. Tidak lain kita semua hanya sementara di sini, ya, hanya seolah-olah orang yang sedang safar, kemudian singgah untuk istirahat. Ya, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan tentang makna ayat ini. Ya, beliau mengatakan, limadza syabbahallahu subhanahu ad-dunya bilma, inda qawlihi ta'ala, kenapa Allah SWT menyerupakan dunia ini dengan air dalam firman-Nya, wadrib lahum mathal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama, dan buatlah perumpamaan untuk mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang berjalan di belakang beliau, siapa saja yang mengambil peran beliau, yakni melaksanakan tugas dakwah, ya, memberikan pengajaran pendidikan kepada umat, sampaikan kepada mereka, manusia seluruhnya, bahwa permisalan kehidupan dunia ini adalah kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan ucapan seorang ahli hikmah, qala al-hukama syabahallahu subhanahu wa ta'ala ad-dunya bilma, Allah SWT menyerupakan dunia ini dengan air. Setidaknya ada empat hal atau empat hikmah, ya, empat faedah, ya, ini yang disebutkan, ya, Dan tentu hikmah Allah SWT tidak terbatas. Ya. Awalan yang pertama, li'anal ma' la yastakirru fi mawdhi'in. Ya, karena air itu tidaklah menetap pada satu tempat. Ya, selalu mengalir. Ya, mencari tempat yang rendah. Ya, kadzalika dunya, demikian pula dunia. La tabqa ala halin wahidah. Ya, tidak akan tetap pada satu keadaan. Ya. Sebagaimana air tadi disebutkan, ya, selalu mencari tempat yang rendah, mengalir, ya. Tidak bisa menetap pada satu tempat. Ya. Demikian pula dunia ini. Ya. Kadang kita mendapatkan nikmat, kadang kita mendapatkan ujian dan cobaan. Ya. Kadang kita bahagia, kadang sedih. Ya. Demikian dunia selalu bergulir, berputar. Ya. Allah SWT dengan hikmahnya, ya, menjadikan keadaan manusia seperti itu untuk menguji bagaimana sikap mereka. Ya, ketika bahagia, ketika mendapatkan nikmat, apa yang akan dia lakukan? Ya, ketika sedih, mendapatkan musibah, apa yang diperbuat? Ya, semuanya adalah ujian. Ya, semua adalah cobaan dari Allah SWT. Ya, lebih daripada itu untuk melihat keseluruhan amalannya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya halwatun khadiratun, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fa yanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya halwatun khadiratun." Halwatun khadiratun, bahwa dunia ini manis dan hijau, nampak manis dan hijau. Ya, karena sebagai ujian. Ya, sebagai cobaan untuk manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan dunia ini, segala sesuatu yang ada di atasnya, ya, sebagai perhiasan untuk kami menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Ya. Liyang dura kaifa ta'malun, kata Allah atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat atau sebelumnya, dan Allah menjadikan kalian silih berganti di sana. Ya, generasi demi generasi. Ya, dipergilirkan oleh Allah SWT. Kita beberapa tahun yang lalu, ya, masih menjadi anak-anak, ya, beban orang tua. Ya, sekarang ada yang sudah punya anak. Ya. Bapak-bapaknya sudah menjadi mbah. Sebentar lagi, ya, ini secara analogi, ya, keumuman seperti itu. Ya, di antara mereka ada yang segera mati, ya, ada yang belum sempat menikah, ya, mati dalam keadaan kecil, muda dan tidak memandang umur. Ya, sehat bisa meninggal, ya, muda bisa mati. Nah, dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Namun secara umum seperti itu. Sebentar lagi akan menjadi kakek dan nenek. Anaknya besar menjadi seorang ayah, seorang ibu. Begitu terus meninggal akhirnya. Ya. Dulu kita mungkin masih ingat ketika kakek kita, ya, menyuapin kita, gendong kita. Waktu itu kita masih kecil. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Bergulir terus. Sekarang giliran ayah kita yang menjadi kakek dari anak kita. Ya. Sebenarnya terlalu biasa, terlalu sering, karena kita semua mengalaminya. Namun kalau tidak disebutkan, lupa kita bahwa itu adalah peringatan dari Allah SWT. Kita semua akan menuju ya, tempat kita yang hakiki. Ya. Rasulullah mengatakan liang dua kefata amalun, agar Allah melihat bagaimana amalan kalian ketika mendapatkan nikmat, bagaimana bersyukur ya dengan nikmat tersebut ataukah kufur ya, ketika mendapatkan ujian dan cobaan apa sikapnya, apakah berkeluh kesah atau waliyadzubillah, suudzon billah, buruk sangka kepada Allah ya, atau bahkan mencela takdir ya, bagaimana sikapnya? Nah, fatakud dunia watakud nisa, maka takutlah kalian kepada Allah pada perkara dunia ya, dan takutlah kalian kepada Allah pada perkara wanita ya. Jadi keadaan di dunia ini tidak menetap sebagaimana air, dan semuanya itu ujian bagi manusia ya. Ini yang pertama ya, wajhu tasbih. Ya, wajhu tasbih yaitu apa? Tidak menetap sebagaimana dunia, tidak menetap sebagaimana air. Ya. Sanian yang kedua, walianal ma yadhhab wala yabqa. Fakadzalika dunya tanfa wala tabqa. Ya. Yang kedua, air akan pergi menghilang. Ya, tidak akan kekal meresap ya ke tanah atau menguap ke udara. Ya. Tidak akan menetap ya dalam satu keadaan. Ya, terus ada tidak. Ya, demikian pula dunia. Ya. Nah, dunia ini adalah tempat yang fana, akan segera hilang. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan. Ya, mirip faedah ini dengan pertama yang telah kita sebutkan. Ya. Semua yang akan kita miliki akan berlalu, hilang. Ya, bahkan diri kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Namun ketika kita tidak diingatkan ya, ketika kita ya, jarang mendapatkan nasihat, perkara yang kita yakini ini, yang sudah kita ketahui bersama, kadang terkesampingkan dengan kesibukan-kesibukan yang melalaikan. Makanya Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal azilah wa tadharunal akhirah. Ya, mayoritas manusia seperti itu ya, sekali-kali tidak, bahkan kalian itu lebih senang kepada perkara yang segera, dunia ini, wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan akhirat. Sekiranya kita mau sedikit cerdas berpikir ya, kita perbandingkan antara dunia dan akhirat ya. Yang pertama kita tahu, kita yakin bahwa dunia ini fana, sementara akhirat adalah kekal. Yang kedua, segala kenikmatan yang ada di dunia ini belum pasti. Kita memiliki cita-cita ya, kita memiliki ya target dalam kehidupan ini, atau suatu yang lebih dekat, kita ditawari oleh seorang sebuah kenikmatan, sebuah fasilitas ya, status atau jabatan, belum pasti. Ya, janji manusia ya, sebagaimana sifatnya ya, sifat manusia yang cepat sekali akan berubah. Serba belum pasti. Sementara janji Allah SWT pasti. Ya. Siapa yang taat, siapa yang selalu dalam amal saleh, maka pasti kebahagiaan nanti di akhirnya. Ya. Siapa yang dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan berbagai pahala, berbagai kenikmatan yang dia nanti akan ridha dengannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan pasti Allah akan memberikan balasan ya kepadamu sehingga engkau akan ridha. Ya. Balasan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbersit dalam dada manusia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "A'datul ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatarun wa la khatar 'ala qalbi bashar." Ya, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh selalu taat kepadaku berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan belum sempat terbersit dalam dada manusia. Kita boleh menghayal, berimajinasi tentang suatu kenikmatan. Tidak akan bisa menjangkau kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Ya. Bahkan hayalan-hayalan tersebut jauh ya, dibandingkan dengan hakikat kenikmatan surga. Di surga ada rumah, di dunia ada rumah, ya, ada berbagai kenikmatan, makanan, minuman, istri, dan segalanya. Di dunia pun ada. Namun hanya nama yang sama, ya, hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, ma fid dunya, ya, alladhi fil akhirah ma fid dunya alladhi fil akhirah ilal asma, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah di dunia ini apa yang ada di akhirat, atau kebalik ya. Naam. Ya, atau semakna seperti itu, tidaklah yang di dunia ini, atau kebalik ya, tidaklah yang di akhirat, di surga maksudnya, ma fil jannah alladhi fid dunya ilal asma, ya, apa yang ada di dunia ini kecuali nama saja. Ya, atau perlu dilihat lagi. Ya, intinya adalah di dunia ada rumah, di surga ada rumah. Namun hakikatnya jauh berbeda. Ya, tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Qurtubi dalam penukilannya, sisi keserupaan antara air dan dunia. Walianal ma la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wala yaftal wala yatallu. Karena air, seseorang yang memasukinya tidak mungkin tidak basah. Orang yang masuk air pasti basah. Wakadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Demikian pula dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari fitnah dan kerusakannya. Ketika seorang sudah nyemplung ke dunia, ya, memasukkan dirinya ke dunia, pasti dia akan basah oleh fitnah dunia, ya, oleh syahwat dunia, ya. Dan seperti itu kenyataannya, ya. Karena naam, dunia adalah fitnah yang sangat besar, ya, ujian yang sangat berat. Ya, tadi disebutkan bahwa Allah menjadikan dunia ini, segala sesuatu di atasnya, sebagai perhiasan, ya, yang menarik manusia. Sementara manusia memiliki potensi dari dalam hawa nafsunya yang cenderung kepada dunia, ya, mengarahkan kepada dunia. Belum lagi pihak ketiga, setan, yang terus memberikan was-was. Lengkap sudah, ya, potensi keburukan yang ada, yang menarik manusia untuk, ya, terjatuh dalam kejelekan dunia, ya, sehingga berat orang yang telah terjun ke dunia untuk bisa lepas, kecuali, ya, orang yang Allah rahmati, ya, masih mesti basah, ya, walaupun kadar basah seseorang berbeda-beda, Ada yang basah kuyup, orang yang tidak peduli sekali dengan agamanya, tidak peduli sama sekali dengan agamanya, ya, yang penting dapat, ya, dunia ini, yang penting bisa menguasai harta, tidak peduli dengan aturan agama, ya, tidak mempertimbangkan halal haram, ya, akhirnya basah kuyup, ya, dengan fitnah dunia. Ya, ada yang kurang dari itu, ya, tergantung bagaimana dia, ya, atau sejauh mana dia terseret dalam arus dunia. Kemudian yang keempat, walianal ma idza kana bi qadrin kana nafian. Ya. Karena air idza kana bi qadarin, begitu ya, dalam satu takaran yang cukup, karena nafian munbitan, ya, maka air tersebut akan bermanfaat dan akan menumbuhkan kita, ya, butuh dengan air, ya, dalam kehidupan ini nggak bisa lepas dari air, ya, sebagai penyambung hidup kita, minum, ya, makan, minum, bahkan tumbuh-tumbuhan ini, ya, bisa hidup dengan air ba'dallah, sehingga pada kadar yang cukup akan bermanfaat. Ya. Ketika berlebihan itu baru bermadarat. Ya. Wa idza jawaza al-miqdar kana dharan muhlikan. Ketika melampaui batas maka akan bermadarat dan membinasakan. Ya. Menjadi banjir. Ya. Sehingga menghancurkan pertanian, menghancurkan, ya, perkebunan sehingga gagal panen, ya, bahkan rumah penduduk pemukiman hancur semuanya, membinasakan manusia itu ketika air berlebihan. Tapi pada kadar yang cukup kita semua butuh, ya, tidak ada yang tidak butuh dengan air. Wa kadzalika dunia, demikian pula dunia, ya, al kafaf minha yanfa, bahwa pada kadar kecukupan seperlunya, ya, tidak berlebihan, maka akan bermanfaat. Ya. Wa fudhuluha yadur. Ya, kemudian berlebihan dengan dunia ini akan bermadarat, akan melalaikan. Ya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Jadi nah, kalau kita bisa mengambil sesukupnya, tidak melalaikan dari dunia, ya, maka dunia ini akan membantu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Akan bermanfaat bagi kita, ya, mendukung kegiatan kita, aktivitas kita, ya, nah, kita dan keluarga kita, sehingga kita tenang dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya, kita bisa mensyukurinya dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Akan bermanfaat. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad aslama qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflah, sungguh telah beruntung, ya, orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama, orang yang masuk Islam, ya, dalam ketaatan kepada Allah secara sesungguhnya, ya, secara hakiki, berserah diri kepada Allah SWT sepenuhnya, wa ruziqa kafafan, dan mendapatkan rizki yang cukup, ya, wa qana'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan kecukupan, rasa qana'ah terhadap karunia yang Allah berikan, ya, maka dia benar-benar telah beruntung. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu orang yang paling faham terhadap hakikat dunia. Ya, sehingga beliau menyampaikan hal ini, ya, adalah sebuah kebenaran yang pasti. Ya. Artinya kalau rezeki itu, harta itu berlebih-lebihan, ya, melebihi kadar cukup, maka justru kadar keberuntungan itu akan berkurang. Ya, dan berapa banyak orang yang binasa karena harta. Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak contoh orang yang binasa karena harta. Demikian permisalan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, agar kita sadar, agar kita ingat bahwa kita ini semua berjalan kepada Allah SWT. Ya, dalam perjalanan safar, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Mali walid dunya, ma'ana fi dunya ila karakibin istadala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib dan kitab beliau yang lain. Rasulullah menyatakan, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ya. Ma'ana fi dunya illa karakibin, tidaklah aku di dunia ini kecuali seorang yang berkendara dalam perjalanan safar, istadala tahta syajaratin, yang berteduh istirahat di bawah sebuah pohon, ya, menghilangkan capek, letih dan penat, mengumpulkan kembali kekuatan." Ya, kita di dunia seperti itu, mencari bekal, ya, untuk perjalanan yang panjang kita, untuk kehidupan yang abadi kita. Ya, kemudian setelah cukup, roha meninggalkan, ya, roha kembali berangkat, ya, roha ya ruhu kembali berangkat, watarokah, dan meninggalkan pohon tersebut, ya, meninggalkan dunia. Demikianlah bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faham terhadap hakikat dunia dan hakikat akhirat. Ya. Beliau yang paling menginginkan kebaikan maslahat kepada kita semua. Bahwa rezeki yang pas-pasan itulah yang paling bermanfaat. Ya. Demikian sebagai nasihat kepada saya pribadi terutama, kemudian kepada antum sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.